Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Masih dalam uqubat sayyiat ini, awakib atau uqubat dari ma'asi. Qala rahimahullah faslun wa min uqubatiha annaha tastad'i nisyanallahi li'abdihi wa tarkahu. Di antara hukuman ataupun akibat dari dosa dan kemaksiatan, maka maksiat itu mengundang Allah, membuat Allah menjadi melupakan hambanya dan meninggalkannya. Wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi, dan membiarkannya bersama syaitannya dan dirinya, diserahkan dia kepada nafsu dan syaitannya. Wa hadza ahlakul halakil ladzi la yurja minhu najah, dan ini adalah kebinasaan yang paling berat, yang paling parah, yang tidak mungkin diharapkan lagi keselamatan kalau sudah seorang itu dibiarkan kepada dirinya, diserahkan kepada syaitannya. Dia bekerja sesuai dengan nafsunya, apa yang ditentukan, yang diinginkan oleh nafsu tersebut. Yang jelas nafsu itu dikendalikan oleh syaitan. Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kal ladina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia aturkan untuk esok harinya, untuk hidup dia di masa yang akan datang. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu meniru atau menyerupai orang-orang yang Allah melupakan Allah, seperti orang-orang yang melupakan Allah, dan maka Allah membuat mereka lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Fa'amara bitaqwa. Dalam ayat ini Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, membuat sesuatu perisai, tameng antara dia dan murka serta adab Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa naha an yatashabbaha ibaduhul mu'minun biman nasiyahu bitarki taqwa. Dan Allah melarang, bagaimana ayat berikutnya, dan tentu hukumnya haram, hukumnya larangan itu adalah haram, berdosa kalau dia mengerjakan. Allah melarang harganya ini hamba-hambanya meniru orang-orang yang melupakan Allah dengan meninggalkan takwa kepada Allah. Ini orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah berarti dia melupakan Allah. Ini dipahami dari, ini sering kita dapatkan dari pernyataan mungkin Abdullah bin Mas'ud, bahwa takwa kepada Allah itu artinya Allahu yuta' wa la yu'sa, Allahu yudhkar wa la yunsa, Allahu yushkar wa la yukfar. Allah ditaati, tidak didurhakai. Allah diingat, Allah disyukur, diingat, tidak dilupakan. Dan Allah disyukuri, tidak dikufuri. Itu makna diantara makna-makna takwa. Qala, maka di sini Allah melarang orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman, jangan sampai mereka meniru orang-orang yang melupakan Allah. Bagaimana cara melupakan Allah? Dengan tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjaga dirinya, tidak berhati-hati dalam berucap, tidak berhati-hati dalam berbuat. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan berhati-hati dalam bertindak, dia akan berhati-hati dalam berucap, dia akan pikirkan. Makanya disebutkan dalam ayat itu, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan setiap jiwa apa yang dia kedepankan untuk esok hari. Dia pertimbangkan perbuatannya itu membawa mudarat, mafsadat ataukah maslahat untuk dunia dan akhiratnya, atau untuk dirinya, atau untuk orang lain. Qala wa akhbara annahu aqaba man taraka at-taqwa. Dan Allah memberitakan pula dalam ayat-ayat tersebut, Allah menghukum, menyiksa orang-orang yang meninggalkan takwa kepadanya. Bi'an, yaitu dengan ansahu nafsah, Allah buat dia melupakan dirinya. Lupa diri, bukan lupa diri artinya dia tidak sadar dengan dirinya. Dalam artian tidak tahu siapa dia, namanya, lahirnya di mana, bukan itu. Ai ansahu masalihaha. Allah membuatnya lupa kemaslahatan apa yang baik untuk dirinya, keuntungan, manfaat yang penting untuk dirinya saat itu dan untuk yang akan datang, terkait dengan dirinya pribadi dan juga lingkungannya, keluarga dan lingkungannya. Wa ma yunajjiha min adzabihi, dan Allah membuatnya lupa dari hal-hal yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah. Wa ma yujibu lahul hayatal abadiyah, dan Allah membuatnya lupa dari hal-hal yang menyebabkan dia mendapatkan kehidupan yang abadi, yang mengundang kehidupan abadi untuk dia di akhirat. Wa kamala ladzatiha wa sururaha wa na'imaha, dan Allah membuatnya lupa dengan hal-hal yang menyebabkan kesempurnaan, kelezatan dia, menyebabkan dia apa namanya mendapatkan kesempurnaan, kelezatan di akhirat, kegembiraan dan kesenangan di akhirat. Allah buat dia lupa tentang hal-hal tersebut. Fa ansahu dzalika kullah, Allah membuatnya lupa akan itu semua. Jazaan lima nasiyahu min azamatihi wa khaufihi, sebagai balasan setimpal terhadap apa yang dia lupakan dari keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga membuatnya takut kepada Allah. Dibuat dia lupa dengan hal-hal tersebut ketika dia tidak takut lagi kepada Allah dengan mengerjakan kemaksiatan. Ketika dia tidak ada lagi dalam hatinya azamat azamat Allah, keagungan Allah, tidak ada lagi sikap ta'zim, tidak ada lagi khauf kepada Allah, maka Allah lupakan dia kemaslahatan dirinya. Wal qiyam bi amrih, ketika dia menelantarkan, menyia-nyiakan perintah Allah. Fataral asi muhmilan limasalihi nafsihi mudayyan laha. Maka anda lihat orang-orang yang berbuat maksiat itu menyia-nyiakan, menelantarkan kemaslahatan dirinya. Tidak peduli dia tentang kesehatannya. Tidak peduli dia tentang waktunya yang terbuang. Tidak peduli dia dengan kebersihan dirinya. Waktunya yang berharga. Semua yang terkait dengan itu. Dan dia mudayyan lah. Lebih-lebih dalam urusan akhirat. Lebih-lebih urusan akhirat. Lihat orang-orang yang mereka itu hidupnya dengan penuh dengan kemaksiatan, durhaka kepada Allah, melalaikan, meninggalkan sholat, mabuk-mabukan, berjudi, bernyanyi dengan musik. Apa yang kita lihat pada mereka, antum para syabab? Tidak keharuan, bahwa pakaiannya bau, kesehatannya juga jauh dari untuk nilai standar kesehatan. Badannya penuh tato, telinganya yang tindian, rambutnya tidak karuan, ada yang seperti ekor lengket, tidak karuan. Itu dari sisi kebersihan, dari sisi dunia, apalagi sisi akhiratnya, mana peduli dia. Waktu sholat dia malah turun ke jalan. Bahkan sebagiannya dengan pasangannya, tidak tahu itu istrinya atau bukan. Nasallallahu salama. Dan kebanyakan mereka saudara-saudara kita, kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Maka para sahabat, para syabab berlindung kepada Allah. Berlindung dari hal-hal yang membuat Allah murka, sehingga Allah yang maha berbuat apa yang diinginkannya, yang dikehendakinya, tidak membuat kita terlempar ke dalam kesesatan, terlempar ke dalam apa yang mereka alami. Kita juga tetap berupaya berdoa semoga Allah mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Qala rahimahullahu ta'ala qad aghfalallahu qalbahu an dzikrihi. Ini lebih dahsyat. Allah membuat hatinya lalai mengingat Allah. Lalai di sini bukan lupa, ingat sekali ini sekali lagi. Sering kita ulangi di sini, lalai bukan orang itu lupa. Lupa orang beriman, lupa zikir kepada Allah, itu Allah memaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dalam salat pun juga demikian. Lupa di dalam salat, saha fi salah, tinggal yujbar dengan sujud sahwi. Nah. Dengan sujud sahwi. Tapi kalau lupa saha an salah, ini yang bahaya. Itu yang disebutkan dalam ayat tadi. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dari salatnya, menelantarkan, menyia-nyiakan salatnya, waktunya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, tidak menyempurnakan salatnya. Ini termasuk di dalamnya. Maka celaka orang-orang yang salat, maka periksa salat masing-masing. Salat itu luar biasa keutamaannya setelah syahadatain dalam rukun Islam yang kedua. Dan istimewanya lagi, Allah panggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, melampaui batas-batas cakrawala sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Dan itu paling akhir yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang roh beliau yang suci lepas dari tubuh beliau. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang di tangan kamu. Jangan main-main, jangan meremehkan salat. Hampir yang antum lihat orang-orang yang berseberangan dengan kita, tergelincir bersama ahlul bidah, izbiyin, rata-rata mereka menyia-nyiakan salat. Nah, entah itu suka terlambat, nah, ya, tidak peduli dengan salat. Qala qad aghfala Allahu qalbahu an dzikrih, Allah buat lalai hatinya mengingat Allah. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan akhirnya urusannya menjadi sia-sia. Rusak, terlantar. Qad infaratat 'alaihi masalihu dunyahu wa akhiratihi. Nah. Infaratat, habis, hilang, hancur. Ya. Kemaslahatan dunianya dan akhiratnya lolos dari dia. Waqad farata fi sa'adatihil abadiyah, dan dia betul-betul tafrid, menyia-nyiakan kebahagiaannya yang abadi, membuang begitu saja. Wastabadala biha adna ma yakunu min lidzah, dan dia mencari ganti dengan kebahagiaan abadi itu sesuatu yang sangat rendah dari berbagai kelezatan yang dia cicipi. Dan dunia ini semuanya rendah. Dunia ini semuanya rendah, tidak ada nilainya. Nah. Kalau yang disebutkan di dalam ayat, ketika Bani Israel minta kepada Rasulullah, kepada Rasul mereka Musa alaihi salam, ya Musa udu'u rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha, itu perkara yang halal, sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah. Mereka minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar Allah tumbuhkan sayur mayur, timun, adas, kacang. Subhanallah. Padahal mereka telah mendapatkan yang lebih baik tanpa mereka bersusah payah. Manna wassalwa. Apa kata Allah berfirman tentang ucapan Nabi Musa ketika itu? Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa kalian mencari ganti yang lebih rendah untuk menggantikan sesuatu yang lebih baik? Apalagi ini. Sedangkan ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, istabdala biha, mereka mencari ganti untuk menggantikan akhirat dengan adna ma yakunu min lidzah, dengan kelezatan yang sangat-sangat rendah. Dan dunia ini semua ila minal umya, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhirnya itu semuanya rendah dan sangat-sangat rendah. Makanya diingatkan para thalabatul ilmi, orang-orang yang sudah mempunyai ilmu, dengan ayat yang sering kita baca di tempat ini. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardu. Famataluhu kamatalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Kalau kami kehendaki, kami angkat dia, kami muliakan dia, tapi dia lebih cenderung kepada ard. Apa itu? Tanah. Sesuatu yang rendah. Tentang dunia ini semuanya rendah. Dan Allah perumpamakan mereka yang seperti ini dengan seekor anjing. Ya memang himmahnya sangat-sangat rendah. Makhluk lain berebut, bertarung, cakar-cakaran, gigit terjang sana, itu untuk mendapatkan daging. Dia merasa cukup dengan tulang. Apa yang dia dapatkan? Sangat-sangat rendah. Dunia ini sangat-sangat rendah. Baik ketenarannya, kemasyhurannya, kedudukannya, hartanya, wanitanya, anak. Itu semua rendah. Nah. Qala innama hiya sahabatu sayfin aw khayalu thayfin. Itu dunia ini tidak lain adalah awan musim panas dan khayalan yang rapuh, yang mudah menguap, mudah hilang. Khayal, nah, yang semu. Awan musim panas, kita lihat musim panas seakan-akan awan itu bergulung membawa hujan, ternyata bukan. Awan memang banyak di musim panas, tapi bukan membawa hujan, itu diumpamakan seperti itu keadaannya, rendah. Kamaqil, sebagaimana juga dikatakan ahlamu naumin au kadhillin zailin innal labiba bimithliha la yukhda. Mimpi, buah mimpi atau naungan yang akan hilang, bayangan yang akan hilang. Sungguh orang yang cerdik dengan yang seperti ini tidak akan tertipu. Orang yang berakal tidak akan mudah tertipu dengan mimpi-mimpi dan bayangan-bayangan yang pasti akan hilang. Qala wa adhamul uqubati nisyanul abdi li nafsihi, dan hukuman yang paling berat bagi akibat kemaksiatan itu seseorang lupa akan dirinya. Wa ihmaluhu laha, dia menyia-nyiakan dirinya, nafsunya. Wa idha'atu hadhiha, dia terlantarkan, dia buang jatah bagiannya. Wa nasibiha minallah, dan perolehannya dari Allah. Tidak butuh. Dia lebih menurunkan apa yang menjadi selera dan keinginannya. Dan anak-anak muda, para syabab itu rentan. Sangat-sangat di, apalagi mereka yang memang berniat dipersiapkan, diharapkan menjadi penerus yang akan membawa, meneruskan perjuangan dakwah. Subhanallah, syaitan sangat-sangat haris, betul-betul haris. Luar biasa tamaknya, luar biasa semangatnya dan antusiasnya untuk menahan langkah para pemuda. Ngapain kalian duduk di mahat, di majelis ilmu? Lihat tuh di teman-teman kalian itu. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi penyanyi, jadi artis, jadi atlet. Kamu dapat apa? Belajar kitab. Ya. Sana di luar sana, entah jadi buka herbal, jualan, minuman, makanan, konvensi, untung. Untuk belajar kitab dapat apa? Duduk di majelis ilmu dapat apa? Ngapal Al-Quran. Anak istrimu mau dikasih makan, makan kitab, huruf, ayat. Seperti itu dibuat. Tapi, nah itu ujian kalian para syabab. Ujian para syabab. Banyak. Dan syaitan enggak, makin canggih. Ya. Enggak kuno lagi. Nah, seribu cara kalian berusaha untuk menghindar dari dia, lebih dari seribu cara untuk dia menghancurkan para syabab. Nah. Dan dia tahu kelemahan-kelemahan kita manusia. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Nah. Dalam bab-bab berikutnya, untuk dijaga tapal-tapal batas yang hal yang paling sering dimasuki oleh syaitan, mata, telinga, tangan dan kaki dan lisan, empat zuhur, yang ini selalu, dan itu nanti diceritakan oleh Syekhul Islam ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Gimana setan itu berusaha menghancurkan manusia lewat itu trik-trik. Seakan bukan dongeng tapi kenyataan. Kenyataan bahwa orang itu dengan lagi melepaskan pandangan matanya, membiarkan pandangan matanya berkeliaran, tidak dia tundukkan, terperangkap dia jadi tawanan syaitan. Nanti diceritakan oleh beliau. Baik. Qala wa bai'uha dzalika bil ghubni. Lalu dia menjualnya dengan transaksi yang ghubn, yang dia ketika transaksi itu tertipu sehingga rugi. Wal hawan wa abkhasi tsaman, dengan kehinaan dan harga yang sangat-sangat rendah. Fadayya'a man la ghina lahu anhu. Dia menyia-nyiakan sesuatu yang dia sebetulnya tidak bisa lepas darinya. Dia menyia-nyiakan sosok yang dia sebetulnya tidak bisa merasa tidak bisa lepas darinya. Wala awwadalah wala iwadalahu minhu, dan dia tidak punya ganti darinya. Cerita tentang manusia. Dia menyia-nyiakan sosoknya ini, zat yang dia enggak mungkin bisa lepas sekejap mata pun, dan enggak punya ganti. Kalau dia lepaskan itu, dia enggak akan punya ganti. Wastabdala bihi man anhu kullu ghinan wa minhu kullul iwad, dan dia mengambil ganti sosok yang dia sebetulnya enggak butuh, dan dia bisa mendapatkan ganti kalaupun dia lepas sesuatu ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Man min kulli syai'in idza dhayya'tahu iwad. Apapun yang kamu buang, apapun yang kamu sia-siakan, pasti ada gantinya. Wa ma minallahi idzan in dhayya'tahu iwad. Dan tidak ada kalau engkau menyia-nyiakan, menelantarkan, menyia-nyiakan Allah, maka engkau tak akan dapat ganti. Itu yang dimaksud oleh beliau. Fadayya'a man la ghina lahu anhu. Dia menyia-nyiakan Allah, yang dia tidak akan mungkin bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Dan dia menyia-nyiakan Allah, yang dia enggak mungkin punya ganti dari Allah, enggak ada. Fallahu subhanahu wa ta'ala yu'awwidu an kulli ma siwah wa la yu'awwidu minhu syai'un. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menggantikan segala sesuatu selain Dia. Apapun yang hilang dari kita selain Allah, maka Allah akan gantikan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kita lepas dari tangan kita. Nah, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Nah, hilang satu anggota tubuh, hilang sebagian anaknya. Ingat kisah Urwah bin Zubair rahimahullah, adiknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, cucu Abu Bakar Siddiq, orang kedua dinikah yang diakui dalam fuqaha sab'ah di Madinah. Dalam keadaan dia subhanallah berangkat memenuhi undangan atau ziarah ke Amirul Mukminin Walid bin Muslim, Walid bin Abdul Malik. Sampai di sana di tengah jalan kena penyakit kakinya. Sampai di sana merambat terus sampai ke paha. Subhanallah, ini enggak bisa, harus ya diamputasi. Kamu mau dibius? Nah. Lalu dengan obat lain enggak mau. Saya sholat, nanti saya kasih tanda kalian potong kaki saya. Diamputasi dalam keadaan beliau sholat. Selesai, pingsan karena kehabisan darah. Begitu terdengar berita anaknya yang dibawa, putra yang paling disayangnya Muhammad bin Urwah, masuk ke istal kandang kuda, ke tendang kuda, mati. Nah, subhanallah, ya Allah, engkau berikan aku 4 anggota, engkau ambil 1, masih ada 3. Ya Allah, engkau beri aku anak sekian, 6 atau 7, dan engkau ambil 1, masih ada sisa. Itu doa beliau. Tidak merasa? Nah, masih ada kan? Ganti. Nah, tapi kalau sudah Allah yang dilepas, ya, orang itu tidak peduli dengan Allah, hak-hak Allah, maka tidak akan ada gantinya. Qala wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'un, dan dia bisa, dan dia tidak butuh dari segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak butuh kepada Allah. Wa yujiru min kulli syai'in wa la yujiru minhu syai', dia melindungi dari segala sesuatu dan tidak ada yang bisa, sesuatu pun yang bisa melindungi dari dia. Wa yamna'u min kulli syai' wa la yamna'u minhu syai', dia menahan, menghalangi dari segala sesuatu, tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa menahan, menghalangi dari dia. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana', tidak ada yang bisa menahan kalau Allah sudah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menahan. Fa kaifa yastaghnil abdu an ta'ati man hadza sya'nuhu tarfata ainin, bagaimana seorang hamba itu tidak merasa butuh untuk taat kepada zat yang seperti ini keadaannya, yang kita tidak bisa melepas dari dia setiap saat. Coba minta sedetik, sepersekian detik saja jantungnya berhenti. Kemana? Maut. Ya. Subhanallah, kita enggak mungkin lepas, enggak mungkin tidak butuh kepada Allah. Enggak mungkin enggak bergantung kepada Allah. Sekejap mata pun enggak akan mungkin bisa. Nah, tumbuhkan kesadaran itu, kekuasaan Allah begitu besar dan betapa rahmatnya Allah kepada kita. Enggak pernah kita meminta untuk punya mata seperti ini, Allah berikan belum kita meminta. Punya hidung seperti ini, enggak pernah kita meminta, Allah berikan sebelum kita pandai meminta. Nah, betapa sayangnya Allah. Enggak bisa apa-apa kita, Allah beri jalan untuk kita makan, untuk kita tumbuh, untuk kita berkembang. Betapa halus dan lembutnya Allah. Tidak hanya kepada kita, bahkan kepada makhluk. Dari mana cangkang yang demikian keras di dalamnya sebutir telur ayam, di dalamnya ada calon anak ayam. Dari mana dia dapat makanan? Suntik pun enggak bisa masuk ke dalamnya untuk memberi makan. Tapi Allah memberi. Di dalam perut ibu juga demikian, kita satu cuma jalur untuk kita bisa makan, tapi luar biasa. Tumbuh rambut, kuku, tulang-tulang, subhanallah, keluar, putus satu jalan, masih Allah beri dua jalan. Disapih ketika dia berusia 2 tahun, masih Allah beri dia jalan-jalan yang lain. Berhenti kehidupannya. Kalau dia mukmin, dia dapatkan dari 8 pintu jalan untuk dapatkan rezekinya. Pintu-pintu surga. Fa kaifa yansa dzikrahu wa yudayyi'u amrahu hatta yunsiyahu nafsahu. Bagaimana seorang kita, seorang seperti kita, lupa berzikir mengingat Allah, lalai. Maksudnya di sini yansa bukan lupa karena tadi enggak ingat, tapi memang sengaja sibuk dengan hal-hal yang lain yang enggak ada manfaatnya, menyia-nyiakan perintahnya sampai melupakan dirinya sendiri. Enggak peduli apakah dia ini masuk surga atau tidak, berada dalam ketaatan atau tidak. Fayukhsiraha wa yudzlimaha a'dhamadz-dzulmin, lalu dia membuatnya rugi, menzaliminya dengan sebuah zalim-zalimnya. Dengan kedzaliman yang sangat parah. Apa bunyi kedzalimannya? Kita kepada diri kita sendiri. Tidak menundukkannya untuk taat kepada Allah. Itu kedzaliman yang paling besar kepada diri kita. Yang mestinya kita muliakan dia dengan taat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Tapi dibiarkan. Dia menuruti seleranya. Apa maunya. Tidak memenuhi hak-hak Allah. Itu menghinakan diri itu sebenarnya. Disitulah kita dikatakan oleh para ulama, masuk beliau, kita berarti menyia-nyiakan dan menghinakan diri sendiri. Dan mungkin sudah lewat. Dengan kemaksiatan itu, berarti kita memberi bala bantuan kepada musuh kita, untuk ngerjain kita, untuk menyerang kita. Kemaksiatan itu senjata makan tuan, senjata yang kita berikan kepada ini. Kamu kan mau menyerang saya, ini saya kasih. Enggak terucap. Tapi di perbuatan kita itu memberikan senjata kepada lawan untuk menyerang kita. Qala fama dzalamal abdu rabbahu, dan seorang hamba tidak mungkin bisa mendzalimi Rabb-nya. Walakin dzalama nafsahu, tapi dia mendzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Durhaka kepada Allah. Menelantarkan, menyia-nyiakan perintah Allah. Wa ma dzalamahu rabbuhu, bukan Allah mendzalimi dia. Walakin huwa alladzi dzalama nafsahu, tapi dia sendiri yang mendzalimi dirinya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu an-najdain. Kan sudah ditunjukkan oleh Allah dua jalan. Ini jalan yang jelek, ini jalan yang baik. Falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak mencari jalan yang mendaki? Jalan yang sulit. Dan dalam konteks ini, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, membebaskan budak, berderma, berbagi. Yang ini saat-saat manusia itu cintanya kepada harta hubban jamma. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Bikin hebatnya. Berat untuk membebaskan budak itu di masa-masa ketika itu. Tapi perintah dari Allah, fakku raqabah. Nah, memang dalam perhitungan juga kan paling sulit pembagian ya. Penambah, masya Allah, mengurang dikit lah. Ini kalau sampai di pembagian sulit ini. Maknawi dan hissi ya. Maknawi ya memang berat untuk berbagi. Illa man rahim rabb. Orang-orang yang betul-betul jiwanya karim, pemurah. Baik, ini ya. Bukan Allah mendzalimi kita, tapi kita yang mendzalimi diri sendiri. Sudah dibentangkan oleh Allah, diberi akal kita, diberi kecerdasan, kemampuan untuk berpikir, mencerna, memahami, dimudahkan jalan untuk kita paham. Dimudahkan kita mendapatkan guru yang mengajari kita, membimbing kita, memberi contoh, menasehati, menegur, mengingatkan, bahkan memarahi kita ketika kita salah. Nikmat dari Allah, tapi tetap juga seperti itu. Itu kedzaliman kita pada ada ayat Allah, ada hadis Nabi. Nah, kita tidak mau tunduk. Itu kita mendzalimi diri sendiri. Nah. Baik. Qala rahimahullahu taala faslun wa min uqubatiha annaha tukhrijul abda min dairatil ihsan. Termasuk diantara akibat atau hukuman dosa dan kemaksiatan itu, dosa itu menyebabkan seorang hamba keluar dari lingkup ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yarak. Ibadah itu tidak hanya di dalam sholat. Itu yang paling afdal memang ibadah badaniyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Paling afdal ibadah badaniyah adalah sholat. Yang kemudian berikutnya adalah tilawatul Quran. Kemudian istighfar, kemudian dzikir, kemudian doa. Ini urutannya kata menurut beliau. Sholat itu ibadah badaniyah yang paling afdal. Sedangkan ibadah maliyah yang paling afdal zakah. Nah. Jadi jangan bayangkan, jangan pikirkan kalau sholatnya ini ihsan itu hanya di dalam sholat saja. Merasakan diri berada seperti berada di hadapan Allah. Yang itu kebanyakan kaum muslimin tidak juga merasa seperti berada di hadapan Allah. Seakan-akan kosong yang dihadapi. Dinding tok atau sutra. Juga misalnya kalau di hadapan Ka'bah, waliyadzubillah. Enggak merasa bahwa dia di hadapan pemilik Ka'bah. Rabb-nya Ka'bah. Yang kalau sekiranya mau berbuat, ini berkehendak untuk mematikan dia, membinasakan dia, membenamkan dia, ya. Fa'ala. Tidak sadar. Sehingga sholatnya tidak berbekas. La tanhanil fahsyai wal munkar. Tidak membuat dia semakin dekat dan tunduk kepada Allah. Tidak bisa membuat sholat itu seperti qurratu ainin bagi dia. Tidak bisa membuat dia artinya ketika kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hazabahul amr faza'a yafza' ila shalah. Kalau beliau menghadapi persoalan, beliau salat. Nah. Allah perintahkan dalam ayat banyak, ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah. Dan itu perintah, bukan hanya untuk kepada Bani Israel, kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Dan memang berat Kalau bukan orang-orang yang khusyuk, tidak akan mungkin bisa mampu mengerjakan sholat dua rakaat itu tenang hatinya, jernih pikirannya. Walaupun dia mungkin tidak mampu, belum mampu untuk melihat jalan keluar problem yang dia hadapi, tapi hatinya sudah lega dan tenang. Tahu dia bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Mampu kita seperti ini? Wallahu a'lam. Masing-masing kita berusaha. Antum para sahabat yang belum banyak dosa, belum banyak pikiran, dilatih, coba. Jangan anggap mustahil. Anak-anak muda di usia kalian sudah mampu melakukannya. Berapa usia Usama bin Zaid bin Harithah jadi panglima perang? Ini sebagian yang seusia dengan Usama bin Zaid, 19-an tahun. Kapan Zaid bin Thabit diminta Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran? Masih belia, 22 tahun umurnya. Yang kata beliau, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah daripada kalian yang kalian perintahkan ini. Kepada Abu Bakar dan Umar, yang gak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Memindahkan gunung itu lebih mudah daripada mengerjakan apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul. Gunakan, manfaatkan sholat itu bukan hanya ihsan, itu bukan hanya di dalam sholat. Tapi kalau betul mampu dia di dalam sholat itu dengan ihsan, di luarnya pun dia akan sadar bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Kita berada di hadapan Allah bukan hanya ketika sholat. Allah meletakkan wajahnya di hadapan kita. Nah, sehingga dilarang kita untuk meludah ke depan, ke kanan. Ya, bukannya ketika dalam sholat. Dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun kita, Allah melihat. Allah mengetahui keadaan kita. Walau kuntum fi buruji musyayyadah yudrikumul mautu walau kuntum fi buyudin aynama kuntum aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buyutin fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maka maut pasti akan mengejarmu, mendapatimu. Itu salah satu tentara Allah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsir. Itu malaikat memang. Kalau malaikat makhluk saja itu demikian dekatnya kepada kita, kita tidak bisa melihat, bagaimana dengan zat yang, bagaimana dengan pemilik, pencipta mereka, zat yang maha halus, maha besar. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu malaikat memang. Kalau malaikat saja bisa lebih dekat kepada kita dari urat leher kita, bagaimana dengan pencipta mereka? Bagaimana dengan pencipta mereka yang berikan kekuatan pada mereka? Yang salah satu namanya adalah al-batin. Laisa dunahu syai'. Dan tidak ada lagi batas. Paling tersembunyi sudah. Kemana kita mau bersembunyi? Dia yang paling tersembunyi. Maka orang yang berbuat maksiat itu mengeluarkan dia dari lingkup ihsan. Enggak sadar kalau Allah menyertai dia. Enggak mikir dia ketika bermaksiat itu dia masih bernafas. Jantungnya masih berdenyut. Dalam keadaan berdebar-debar melakukan kejahatan. Ya subhanallah. Matanya masih melihat apa yang dia lakukan. Telinganya masih mendengar waspada. Kalau ada yang mendekat. Ya subhanallah. Enggak sadar itu adalah kekuasaan Allah. Dia tutup semua pintu, jendela. Ventilasi pun enggak ada. Dia masih bernafas. Dari mana udara itu? Ihsan itu bukan hanya di dalam salat. Qala wa tamna'uhu thawabal muhsinin. Nah, maksiat itu mencegah dia mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Cuma kita pinginnya instan. Kalau kita pengin instan, para anbiya lebih pantas untuk mendapatkan yang instan. Berapa lama Nabi Yusuf merasakan penderitaan sampai akhirnya beliau Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ketika datang para saudaranya, 10 saudaranya di sebelah, semuanya meminta uzur, minta maaf. Lalu beliau mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Ya, saat dia sudah berpuasa. Tapi kita pinginnya instan. Padahal Allah sudah menyatakan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Qala fa innal ihsana idza bashara alqalba mana'ahu minal ma'asi. Nah, kalau ihsan itu sudah merata, mengisi seluruh jiwa raga kita, dalam hati itu sudah terisi, enggak ada lagi ruang yang kosong, maka dia akan mencegah kemaksiatan. Fa inna man abadallaha ka'annahu tara yarahu lam yakun dhalika illa listila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khaufihi wa raja'ihi ala qalbihi. Maka ketika ini seorang yang hamba yang menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, itu na'am lam yakun dhalika illa, itu tidak mungkin terjadi kecuali ketika dia merasakan zikrullah itu berkuasa di dalam hatinya. Selalu ingat bahwa bagaimanapun dia sedang di hadapan Allah. Allah melihat. Allah mendengar ucapannya. Allah mengetahui bisikan-bisikan hatinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dihisab. Berarti Allah tahu apa yang ada dalam benak dan pikiran kita. Nah, kalau dia mampu untuk menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, itu berarti zikrullah berkuasa di dalam hatinya. Mahabbatullah menguasai dirinya. Wa khaufuh, begitu pula rasa takut dan raja itu bertahta di dalam hatinya, menguasai jiwa raganya. Bihaitsu yasiru ka'annahu yusyahidu. Di mana dia akhirnya seakan-akan menyaksikan, melihat Allah berada di hadapannya. Hati dalam artian begitu agungnya dia berada di hadapan Allah, takut kepada Allah untuk berbuat sesuatu sementara Allah melihat. Dia tidak melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, dia malu dalam keadaan seperti itu. Ini amalan taat, tapi kenapa dia tidak mengerjakan? Ini amalan jelek, kenapa dia mengerjakan? Sampai pada tingkatan itu sudah dia bisa merasakan, maka itu dia berada dalam lingkup ihsan. Wadzalika yahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah. Nah, kalau dia bisa menyaksikan, merasakan bahwa kehadiran Allah, Allah memantau, melihat, menguasai, yakni mengawasi dia, itu akan mendinding, mencegah, menghalangi dia dari keinginan untuk berbuat maksiat. Iradah baru keinginan. Fadlan an muwaqatiha, apalagi mengerjakannya. Jangankan mengerjakan, menginginkan saja tidak. Ada dorongan, tapi tidak dia pedulikan, berlindung kepada Allah. Tidak mau menurunkannya. Fa idza kharaja min dairatil ihsan fatahu suhbatuhu wa rufqatuhu al khasa. Kalau dia keluar dari lingkup ihsan, maka loloslah, hilanglah darinya ke pertemanan ini, penyertaan Allah. Allah menyertai dia, warufqatihi menemani dia, al-khassah secara khusus. Kebersamaan dia dengan Allah secara khusus hilang. Allah tidak lagi bersama dia. Innallaha ma'al muhsinin. Innallaha ma'al ladina taqaw wa ladina hum muhsinun. Tidak bersama dia lagi. Kalau dia tidak bersama Allah, dengan siapa dia? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau dia tidak bersama Allah, maka dia bersama syaitan. Wa aishuhumul hani, dan kehidupan mereka yang menyenangkan. Wa na'imuhum muttam, keluar dia dari lingkup kenikmatan mereka yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita baca dulu. Tinggal sedikit. Baik. Kita teruskan. Fa in aradallahu bi khairan aqarrahu fi da'irati umumil mu'minin. Nah, ini tingkatan dari tadi, dia ihsan, tingkatan tertinggi. Kalau Allah masih mengendakinya baik, Allah tetapkan dia di lingkup orang yang beriman. Kalau dia ihsan, punya sikap ihsan, jangankan berbuat maksiat, keinginan saja tidak ada. Tapi kalau sudah jatuh dia dalam perbuatan yakni maksiat, dia tidak keluar dari lingkup mukmin. Nah, tapi tidak berada di tingkat ihsan lagi. Qala fa in asahu bil ma'asi, dan kalau dia durhaka kepada Allah dengan maksiat lagi, tukhrijuhu min dairatil iman. Lepas dia dari lingkup iman. Tidak sempurna imannya, masih terbatas muslim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan dhat syarafin yarfa'u ilayhi fiha nas mat absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Fa iyyakum iyyakum wat taubatu ma'rudatun ba'du. Nah, tidak berzina seorang yang melakukan perbuatan ini ketika dia dalam keadaan sempurna imannya. Begitu juga yang mencuri, minum khamar, berjudi, dan merampas harta milik orang yang mulia, yang dilihat orang, yang mengarahkan pandangannya kepada mereka. Tidaklah dia melakukannya ketika itu dalam keadaan dia beriman sempurna. Kurang imannya. Dia tidak keluar dari lingkup mukmin yang sempurna, yang punya keimanan. Tapi lepas dari kedudukan mukmin yang sempurna. Nah, kalau terus demikian, ya, dia tidak keluar dari lingkup muslim, tapi dia tidak dapatkan tingkatan sebagai seorang mukmin. Nah, maka hati-hati kamu, jauhi, ya, berwaspada, ini berusaha untuk menjaga diri, dan taubat itu tetap terbuka kesempatannya. Nah, taubatnya orang muda itu luar biasa, istimewa. Ya. Di saat dia masih mampu untuk mengerjakan maksiat, dorongannya kuat, itu luar biasa nilainya di sisi Allah. Makanya dimasukkan dia dalam salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah. Syab nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Apalagi kalau senantiasa terbiasa rindu, terlalu ingin ke masjid untuk beribadah kepada Allah, dekat dengan masjid, masuk lagi salah satu di antara golongan yang dinaungi oleh Allah di dalam naungan yang tidak lagi dalam naungan selain naungan Allah. Tambah lagi misalnya orang yang betul-betul sangat takut kepada Allah, masih muda tapi takutnya kepada Allah luar biasa, sampai menitik air matanya ingat. Walaupun dia masih muda dan belum banyak dosanya, tapi takut kepada Allah. Takut akan apa? Masa depannya bagaimana nanti kalau Allah tidak membimbing, tidak menjaga. Takut. Selalu dia berusaha untuk. Nah, tambah lagi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.